Ini selamat pagi. Pagi. Apa kabar Tegar? Alhamdulillah baik. Puasa enggak hari ini? Lagi sakit perut. Ya. Berapa hari dapat puasanya? Ini berapa hari ya? Pagi. Boong. Tegar, ini kan punya lagu religi baru ya? Iya. Apa judulnya Tegar? Judulnya Pantaskah Surga Untukku. Wah, Pantaskah itu kamu yang nyiptain sendiri atau siapa? Yang nyiptain Om Indra. Om Indra. Om Indra. Oke, Indra pokoknya banyak ya. Iya, banyak ya, Pak. Ya, benar-benar. Benar ini keluarin album apa single aja nih buat religinya? Buat single loh. Single doang ya. Apa judulnya tadi? Pantaskah Surga Untukku. Pantas enggak buat lo? Enggak tahu, Pak. Mudah-mudahan pantas, Pak. Ya, mudah-mudahan pantas ya. Ya udah langsung aja yuk kita dengerin sama-sama, ini dia Tegar dengan Pantaskah Surga Untukku. Mana suaranya, Bu? Mengapa begitu berat jalankan segala perintahmu, begitu banyak rintangan untuk mengadakan wajah bersujud kepadamu. Terima kasih, Bob.